Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله diriwayatkan oleh al-Imam al-Hakim rahimahullah dalam mustadraknya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan orang-orang besar kalian. Hadis ini hadis yang sahih. Disahihkan Al-Hakim rahimahullah, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah wal Albani rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan kepada kita bahwasanya segenap keberkahan, baik keberkahan dunia atau keberkahan di yaumul qiyamah nanti, barakah pada agama, barokah pada ilmu, segenap barokah itu bersama dengan akabir, orang-orang besar kita kaum muslimin. Yang dimaksudkan dengan akabir ialah al-kabir fi sinni wal ilm, seseorang yang besar usianya, tua usianya. Kabirun fil ilm, yang besar pula keilmuannya. Ini ada dua ketentuan padanya. Usia semakin matang, semakin tua. Ilmunya semakin matang, semakin luas ilmu tentang agama ini. Maka yang kali pertama dimaksudkan dengan hadis ini ialah para ulama-ulama kaum muslimin yang telah tua umurnya, mengabdi untuk ilmu agama, mengabdi untuk kaum muslimin, menyampaikan ilmu agama kepada kaum muslimin, ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar pada masanya masing-masing. Kalau pada era zaman dahulu kala, para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'in, kemudian ulama-ulama besar pada masanya dari generasi ke generasi, Kita mengenal para ulama seperti Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dan ulama-ulama yang sezaman dengan beliau yang jumlahnya sangat banyak. Terus demikian dari masa ke masa Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan, mengadakan, menampilkan, membangkitkan untuk umat ini para ulama-ulama besarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, jajaran alim ulama itu sangat banyak. Jajaran alim ulama itu sangat banyak. Orang-orang yang dikatakan berilmu, yang dikatakan alim, yang dikatakan ulama itu sangat banyak. Tetapi terkait dengan usia, tidak semua dari mereka tua. Yang dimaukan sekarang adalah bukan semata-mata alim, tetapi usianya sudah tua. Dia tua dengan ilmu. Dia tua dengan bimbingan Quran dan sunnah. Sehingga matang keilmuannya, mapan keilmuannya, dalam keilmuannya, luas keilmuannya. Sehingga dari kalangan ulama-ulama tadi ada ulama-ulama tua. Jajaran ulama-ulama besar. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah. Dari kalangan ulama-ulama besar tadi itu. Mereka memiliki kemampuan masing-masing. Memiliki keahliannya masing-masing. Ada yang dalam bidang fiqih. Ada yang dalam bidang tafsir. Ada yang dalam bidang lughah, bahasa, sastra Arab. Ada yang dalam bidang hadis. Ada yang dalam bidang akidah. Ada pula di antara mereka yang menguasai semua itu. Ada pula di antara mereka yang menguasai semua itu dan tahu seluk-beluk perkara-perkara yang menyelisihinya. Di samping mengerti ilmu agama, mengerti sunnah Rasulullah SAW, mengerti bimbingan-bimbingan akidah-akidah yang sahihah, di saat yang sama dia juga tahu lawannya. Mengerti seluk-beluk kekufuran untuk memperingatkan umat dari bahayanya. Mengetahui seluk-beluk kesyirikan-kesyirikan, bentuk-bentuknya, praktek-prakteknya. Mengerti betul seluk-beluk kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Mengerti betul terkait dengan seluk-beluk sekte-sekte yang menyimpang. Ini sekte yang sesat, pemahamannya seperti ini, tokoh-tokohnya ini. Terus demikian, rinci. Itu semuanya untuk memberi peringatan kepada umat supaya mereka mewaspadai kejelekan-kejelekan tadi. Maka mereka mengumpulkan dua ilmu yang besar. Ma'rifatul haq, mengerti betul tentang kebenaran. Dan yang kedua, ma'rifatul batil, mengerti betul tentang perkara kebatilan untuk diwaspadai. Inilah yang dikatakan sebagai ulama spesial. Bukan semata-mata alim ulama, tapi dia sudah senior, tua usianya, mapan keilmuannya. Dan bukan semata-mata ulama besar, ulama senior saja. Tetapi mengumpulkan sekian banyak keutamaan-keutamaan ilmu. Mengerti seluk-beluk kebenaran, didakwahkan, disampaikan kepada umat. Dan mengerti juga seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang muncul di tengah-tengah umat. Untuk dia mewaspadai, untuk dia jauhi. Dan memperingatkan umat dari penyimpangan-penyimpangan tadi. Dari semua rincian-rincian alim ulama tadi yang dimaksudkan kali pertama oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis ini adalah ulama yang terakhir tadi. Yang spesial tadi. Alim, ulama, senior, tua, mapan ilmunya, menguasai semua ilmu. Dan pada masing-masing generasi itu ada ulama-ulama yang semacam ini. Ada ulama-ulama yang semacam ini. Dan kepada mereka lah kita harus kembali. Karena Rasul mengatakan, al-barakatu ma'akabirikum. Barokah itu bersama dengan orang-orang besar kalian. Ini makna pertama. Termasuk pula di dalam makna hadis ini ialah al-asagir alladzina ya'khudhuna al-'ilma 'anil akabir. Orang-orang yang masih muda. Muda usianya, muda juga ilmunya. Tetapi dia mengambil ilmu dari ulama besar tadi. Selalu berkomunikasi dengan ulama besar tadi. Selalu berkoordinasi, bermusyawarah dengan ulama besar tadi. Sehingga setiap ilmunya diambil dari sana. Ketika dia mengucapkan sesuatu, berbuat, dipantau dari sana. Ketika dia berdakwah, dipantau dari sana. Selalu berhubungan dengan ulama akabir tadi. Ulama besar tadi. Yang ini juga termasuk di dalamnya. Ulama-ulama muda, alim ulama muda yang menyambungkan ilmunya dengan ulama besar. Yang senantiasa mengambil ilmu dari ulama besar. Yang senantiasa mengikat, menghubungkan masyarakat kaum muslimin dengan ulama-ulama besarnya. Ini juga termasuk di dalam pembahasan al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah bersama orang-orang besar kalian. Yang muda ini berarti dia besar ilmunya. Mapan ilmunya. Matang keilmuannya. Luas keilmuannya. Walaupun usianya masih muda. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu yang dimaksudkan dengan mereka semua ialah alim ulama yang betul-betul di atas bimbingan Quran dan bimbingan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Harus sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang betul-betul membela kebenaran, yang membela Al-Quran, yang membela sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bukan semata-mata tua, bukan semata-mata ilmunya luas, tapi dia harus betul-betul di atas bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Rasulullah SAW, dan bimbingan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itulah mereka. Al-barakatu ma'a akabiri. Kewajiban kita ialah kita harus menimba ilmu agama dari mereka. Menimba ilmu agama dari mereka. Yang kedua ialah kita senantiasa meminta nasihat, arahan-arahan kepada mereka. Yang ketiga, kita mencontoh mereka di dalam bersikap. Di dalam bersikap ketika terjadi problematika di tengah-tengah kaum muslimin. Kita harus mencontoh sikap mereka. Bagaimana bimbingan mereka. Khususnya ketika terjadi fitnah besar melanda kaum muslimin. Entah fitnah yang menimpa negara atau fitnah yang menimpa muslimin secara umum, baik pada dunia mereka atau pada agama mereka. Kembali kepada mereka. Meminta arahan mereka. Mengambil ilmu dari mereka. Bersikap sebagaimana sikap mereka. Keberkahan akan kita raih. Keselamatan akan kita dapatkan. Solusi-solusi akan kita capai. Dengan hadis Rasul ini. Al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu bersama dengan orang-orang besar kalian. Kaum muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah berkata, "La yazalun nasu bi khairin ma akhadhu al-'ilma 'an akafirihim fa idza akhadhuhu 'an asagirihim halaku." Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, Abdul Razak As-Sana'ani dalam kitab Al-Musannaf tadiyah sahih. Yang artinya, katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmunya dari ulama-ulama besar mereka. Tetapi apabila mereka mengambil ilmu, menimba ilmu agama dari orang-orang kecil mereka, mereka semuanya akan binasa. Mereka semuanya akan binasa. Seperti yang saya terangkan tadi, yang namanya akhir meliputi dua makna tadi. Yang dimaksudkan dengan asakhir, yang dimaksudkan dengan asakhir dalam riwayat ini, yang kalau kita mengambil ilmu dari mereka kita akan binasa. Yang dimaukan dengan asakhir di sini yang pertama ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah, dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan orang-orang yang memiliki pemahaman yang sesat, dari kalangan sekte-sekte yang menyimpang, walaupun usianya lanjut, walaupun usianya tua. Jadi katakan asagir kecil, dikatakan dia rendah, dia hina dengan penyimpangannya. Dia rendah dikatakan menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga maknanya kalau mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang, mengambil ilmu dari sekte-sekte yang sesat, halaki, mereka semuanya akan binasa. Binasa dunianya, binasa agamanya, binasa akhiratnya. Ini makna pertama dari asagir. Makna yang kedua ialah al-asagir, usianya masih muda belia, ilmunya belum matang. Di saat yang sama tidak pernah berkoordinasi dengan seniornya. Tidak menimba ilmu dari ulama besarnya. Tidak ada connect dengan ulama-ulama besar pada masanya masing-masing. Yang ini juga akan menimbulkan halak, kebinasaan. Walaupun dia bukan ahlul bid'ah. Walaupun dia bukan orang yang sesat yang menyimpang. Tadi akan menimbulkan kebinasaan dikarenakan mentahnya ilmu dia. Kurang matang di dalam menimba ilmu. Kurang matang dalam mengolah ilmu. Sehingga yang muncul adalah penyimpangan-penyimpangan dan kehancuran-kehancuran karenanya. Qaum muslimin rahimakumullah, itu merupakan penjelasan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Dari sini kaum muslimin rahimakumullah, kita di dalam menimba ilmu agama, di dalam kita beragama, di dalam kita berpegangan dalam perkara agama, kita diperintahkan untuk kembali kepada orang-orang besar yang di atas kebenaran, atau orang-orang muda tapi senantiasa berhubungan dengan orang besar dalam perkara kebenaran. Kepada merekalah kita merujuk, kepada merekalah kita minta nasihat, kepada merekalah kita bersikap ketika terjadi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Jaminannya barokah kita dapatkan dengan segenap makna barokah. Keselamatan agama kita dapatkan. Keselamatan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada kita dapatkan. Al-sabat wal-rusuh, kekokohan, keistiqomahan, ketabahan di atas al-haq akan kita raih. Di saat semua orang terombang-ambing dalam gelombang fitnah, tidak tahu mau kemana, mau merujuk kemana, mau pegangan kepada siapa, kita punya pegangan yang jelas. Dengan bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-barakatu ma'a akabiriku. Barakah itu bersama dengan orang-orang besar kalian. Diriwayatkan dari al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau menyatakan, innama yahyan nasu bil masyayikh. Fa'idha zahabal masyayikh famadha baqi. Umat manusia itu akan hidup. Hidup agamanya. Akan hidup bersama dengan orang-orang tua mereka yang berilmu. Apabila al-masyayikh, orang-orang tua yang berilmu itu telah hilang, telah meninggal dunia, apalagi yang tersisa? Tidak ada yang tersisa lagi. Kehidupan akan hampa. Kehidupan akan sirna, sia-sia belaka. Keselamatan dari berbagai macam penyimpangan yang ada semakin menipis. Sehingga kedudukan orang-orang tua-tua kita yang memiliki ilmu yang mapan dari kalangan ulama-ulama kibar, keberadaan mereka itu kehidupan bagi umat manusia. Keselamatan bagi umat manusia. Dalam lafaz yang lain belum menyatakan innaman nasu bi syuyukhihim fa idza dhahaba al masyayikh fa ma'a manil 'aish. Sesungguhnya umat manusia itu bersama dengan masyayikh mereka, orang-orang tua mereka yang berilmu, maka apabila telah lenyap, telah sirna, telah pergi, telah wafat orang-orang tua mereka yang berilmu, bersama siapa lagi kita akan hidup? Qaum muslimin rahimakumullah. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan ulama-ulama besar kalian. Di sini kita bisa menyebutkan sisi-sisi barokahnya. Poin per poin terkait dengan keberkahan yang kita raih. Kalau kita mengamalkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam tadi. Yang pertama, yang terbentuk keberkahannya ialah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Azza wa Jal. Itu keberkahan kita raih. Itu kebaikan kita dapatkan. Terus ada, terus langgeng di dunia sampai yaumul kiamah nanti. Al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu bersama dengan ulama besar kalian. Barokah itu ialah hubutul khairil ilahi fi syai'. Pengertian barokah itu ialah tetapnya kebaikan-kebaikan ilahi, kebaikan-kebaikan Allah pada sesuatu. Sesuatu itu ketika dikatakan barokah, dimanapun dia berada, kebaikan yang dia raih. Kapanpun dia berada, kebaikan dia raih. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Barokah bersama dengan mereka. Sisi yang kedua yang menggambarkan keberkahan yang ada ialah wujuduhum hayatun linnasi ajma'in. Keberadaan para ulama besar tadi itu kehidupan bagi semua umat manusia. Seperti yang disampaikan tadi oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Dijelaskan pula oleh Al-Imam Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, ulama tabi'in. Beliau mengatakan, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama'. Ulama-ulama di muka bumi diumpamakan seperti bintang-bintang di langit. Idza badat linnasi ihtadau biha. Apabila bintang-bintang itu muncul, nampak untuk umat manusia, mereka bisa mengambil petunjuk arah dengan bintang tadi. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Tapi ketika bintang-bintang itu tersamarkan atas mereka, tidak muncul, mereka bingung, tidak tahu arah. Begitu pula para ulama kibar. Selama ada ulama-ulama besar di kalangan kaum muslimin, umat manusia merujuk kepada mereka. Segala persoalan dilimpahkan kepada mereka. Semua problematika disampaikan kepada mereka. Mereka yang memutuskan. Mereka yang menasihati. Mereka yang mengarahkan. Semuanya barokah dan petunjuk. Tapi ketika ulama besarnya telah wafat, maka yang terjadi adalah kebingungan umat. Harus kemana lagi mereka merujuk. Maka yang muncul adalah kehancuran dan kebinasaan. Al-Hasan al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in yang terkemuka dari kota Basrah, Baghdad, Irak sana, era tabi'in, menyatakan, laulal ulama lasaran nasu mithlal baha'im. Kalau seandainya tidak ada para ulama, niscaya umat manusia ini kayak hewan ternak. Tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Tidak tahu mana yang hak, mana yang batil. Dikarenakan tidak ada ulama yang membimbing mereka. Luar biasa. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Beliau menyatakan, al-a'malu sayyi'ah da'un. Wal-ulama'u dawa'u. Amal-amal kejelekan, amal-amal kemungkaran itu penyakit. Para ulama sebagai obatnya. Ini ketika muncul berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat, kerusakan-kerusakan, fitnah di tengah-tengah masyarakat, itu penyakit. Sementara para ulama itu obatnya. Fa idza fasadal ulama faman yashfita. Nah, kalau ulamanya rusak, alim ulamanya bukan lagi di atas sunnah, bukan lagi di atas kebenaran, alim ulama yang fasik, alim ulama yang rusak, siapa yang mengobati penyakitnya? Masyarakatnya berpenyakit, ulamanya juga terkena penyakit. Lah siapa yang mengobati penyakitnya? Maka yang diperlukan ulama-ulama bukan semata-mata alim, tapi ulama yang di atas sunnah, yang di atas kebenaran, mereka lah yang mengobati penyakit-penyakit masyarakat yang ada. Maka keberadaan para ulama itu keberkahan bagi umat. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang ketiga, sisi barokahnya para ulama, wujuduhum rahmatun lil ummah. Keberadaan para ulama besar itu rahmat bagi umat ini. Rahmat bagi umat ini. Dijelaskan oleh Yahya Ibnu Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Beliau mengatakan, al-ulama arhamu bi ummati Muhammadin min abaihim wa ummahatihim. Para ulama-ulama itu lebih sayang kepada umat Muhammad dibandingkan bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka. Ulama itu lebih sayang kepada umat daripada bapak mereka dan ibu mereka. Tanyakan, kaifa dzalik? Bagaimana kok demikian keadaannya? Maka beliau mengatakan, li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadunahum min naril dunia wal ulama yahfadunahum min naril akhirah. Alasannya, kalau bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka menjaga mereka dari api dunia. Apakah duniawi semata? Tetapi para ulama menjaga mereka dari neraka di akhirat nanti. Maka tentunya para ulama lebih rahmah, lebih kasih sayang kepada umat dibandingkan dengan orang tua mereka sendiri. Orang tua pikirannya anaknya, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, bagaimana tidurnya, bagaimana rumahnya. Duniawi semua kebanyakannya. Tapi kalau para ulama yang diurusi agama mereka, akidah mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, muamalah mereka. Sehingga akhiratnya akan mapan dengan adanya bimbingan-bimbingan para ulama. Rahmat bagi umat. Yang keempat, sisi barokahnya mereka ialah kembali kepada ulama besar. Kembali kepada ulama besar pada masanya masing-masing. Itu keselamatan dari berbagai macam fitnah. Keselamatan dari berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Kalau kita kepingin selamat dari fitnah, kembali kepada bimbingan ulama besar. Kepingin selamat dari berbagai macam sekte-sekte sesat, kembalinya pada ulama besar. Barakallahu fikum. Disebutkan dan diriwayatkan dari Ayyub As-Sakhthiyani rahimahullahu ta'ala menyatakan, inna min sa'adatil hadathi wal a'jami ay yuwaffiqahum Allahu li'alimin min ahli sunnah. Sungguh termasuk kebahagiaan orang ajam non Arab wal hadath dan anak-anak muda ialah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk mereka berdua bisa terbimbing dengan seorang alim dari ulama-ulama sunnah. Yang namanya non-Arab itu pada masa lalu jauh dari ilmu agama. Jauh dari bimbingan-bimbingan syariat dikarenakan pusat ilmu agama itu di daerah Arab, Jaziratul Arab, terutama Madinah, Mekah. Non Arab jauh, ketika itu jauh dari dibikin ilmu agama yang ada, sehingga rentan menyimpang. Ketika non Arab tadi itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada ulama sunnah, maka dia akan terselamatkan dan bahagia insyaallah taala. Anak-anak muda yang masih labil, yang belum mengerti mana yang baik mana yang buruk, yang masih labil, rentan penyimpangan, rentan terbawa oleh berbagai macam pemahaman yang menyimpang. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepadanya kembali pada ulama sunnah, maka dia akan bahagia, dia akan terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangannya. Maka merujuk kepada ulama besar itu merupakan keselamatan dari berbagai macam penyimpangan. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada para ulama kibar ialah Allah Subhanahu wa taala mengokohkan prinsip mereka, sehingga berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada, fitnah-fitnah yang ada, dengan mudah mereka hempaskan, dengan mudah mereka hilangkan, dengan mudah mereka bantah dengan ilmu yang mereka miliki. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau mengatakan, inna rasikha fil ilm law waradat alaihi minas syubah fi adati amwajil bahr ma azalat yaqinahu wala qadahat fihi syakka. Seorang yang alim, yang mapan keilmuannya, walaupun berdatangan kepada dia syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan, fitnah-fitnah sejumlah ombak di lautan, sedahsyat ombak di lautan, tidak akan menggoyahkan keyakinannya. Tidak akan menggoyahkan keyakinannya. Sedikit pun tidak akan memunculkan keraguan dalam hatinya. Kokoh, tegar. Li'annahu qad rasikha fil ilmi, fala tastafizzahu syubuhat, bal waradat alaihi, bal idha waradat alaihi raddaha harasul ilm. Dikarenakan sang alim tadi sudah mapan keilmuannya, maka dia tidak akan tergoyahkan dengan syubhat apapun, penyimpangan apapun, fitnah apapun. Bahkan ketika fitnah-fitnah tadi, penyimpangan-penyimpangan tadi datang kepadanya, akan dia tolak, akan dia bantah dengan ilmu yang menjaganya. Itu kelebihan para ulama. Kalau kepingin selamat, bersama dengan mereka. Kita bersama dengan mereka. Berlayar di bahtera mereka. Kembali ke pangkuan mereka. Merujuk kepada mereka. Mengambil ilmu agama dari mereka. Minta nasihat dari mereka. Arahan-arahan mereka. Itulah yang akan menyelamatkan kita semuanya, kaum muslimin rahimakumullah, dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan yang terakhir, kematian para ulama besar, wafatnya ulama-ulama besar itu merupakan musibatun azimah, merupakan musibah yang begitu besar. Itu merupakan kekosongan, kekosongan pada agama yang begitu besar, kerusakan pada agama yang begitu besar yang tidak mungkin diperbaiki lagi. Ketika sang alim itu wafat, yang wafat bukan semata-mata jasadnya, tapi ikut hilang pula keilmuannya. Kalau seandainya di sebuah desa, di sebuah daerah, di sebuah negara, ada dua alim besar, kemudian satunya wafat, itu artinya setengah ilmu hilang bersama dengan dia. Kalau seandainya ulama yang kedua juga wafat, berarti ilmunya itu akan sirna. Kecuali bila Allah Azza wa Jalla menghendaki yang lain. Itu merupakan musibah yang sangat besar. Barakallahu fiik. Sehingga wujudnya para ulama besar rahmat bagi umat ini. Wafatnya mereka kehancuran bagi umat ini. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil 'ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil 'ulama hatta idza lam yubqi 'alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa adallu." Kata Rasul, Allah tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabutan dari hati-hati hamba-hambanya. Tetapi Allah mencabut ilmu agama itu dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak lagi menyisakan seorang alim pun, akhirnya masyarakat akan mengambil, akan menunjuk orang-orang jahil, orang-orang bodoh sebagai tokoh-tokoh mereka. Akhirnya tokoh-tokoh jahil tadi ditanya, kemudian mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka pun sesat dan menyesatkan umat. Semuanya akan hancur. Semuanya akan binasa dengan wafatnya para ulama. Maka yang terakhir, kalau seandainya ada seseorang yang berangan-angan mengharapkan wafatnya para ulama, berangan-angan supaya ulama semuanya mati, ini menunjukkan orang yang sangat jelek, orang yang sangat kejam, orang yang sangat menyimpang. Itu artinya dia menginginkan dan mengharapkan kehancuran pada agama ini. Ayyub As-Sakhthiyani rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, "Innal ladzina yatamannawna mauta ahli sunnah yuriduna ayyutti'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun." Sesungguhnya orang-orang yang berangan-angan, yang mendambakan kematian ulama-ulama sunnah, itu artinya mereka mengharapkan padamnya cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah akan menyempurnakan cahayanya, walaupun mereka semuanya membenci. Ayyub As-Sakhthiyani juga menyatakan, "Innahu la yablughuni mautur rajul min ahli sunnah, faka'anni afqadu ba'du a'dha'i." Sungguh, sampai kepada aku berita kematian seseorang dari kalangan ulama sunnah, seolah-olah aku merasa kehilangan satu anggota tubuh. Jangan berangan-angan demikian. Tapi sebaliknya, doakan keselamatan untuk para ulama-ulama besar, ulama-ulama sunnah. Doakan kesehatan untuk mereka semua. Doakan taufik dan hidayah untuk mereka semuanya. Dikarenakan wujudnya mereka barokah untuk umat ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, selagi kita masih hidup dan menambahkan keselamatan akidah, keselamatan iman, keselamatan ibadah, keselamatan agama, ambil ilmu ini dari para ulama besar atau dari para alim-alim muda yang merujuk kepada ulama besar. Selalu kembali kepada mereka, meminta nasihat dari mereka dan meminta ujangan-ujangan dari mereka, terutama ketika muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk kembali kepada ulama besar kita, sehingga meraih keberkahan bersama dengan ulama-ulama besar kita pada masa ini ataupun pada masa-masa berikutnya nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada yang mau tanya kalau aku cukup, Pak? Jam berapa sekarang, Pak? 6:30, Masya Allah. Ya, 5 menit barangkali. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, silakan. Nah, itu bukan perkara yang mustahil, dikarenakan taufik wal hidayah semua tangan Allah Azza wa Jalla. Mungkin terjadi seseorang yang sebelumnya dikenal sebagai seorang alim yang berilmu, dikenal mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, alim, ternyata terkena fitnah, terkena berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat, mungkin terjadi. Ulama-ulama yang lain sudah memberikan nasihat, sudah memberikan teguran-teguran, sudah menasihati. Ternyata dia tidak mau menerima. Bersikukuh dengan penyimpangannya, dengan pemahamannya. Sikap kita, ya sudah. Kita kembali pada ulama-ulama besar yang masih kokoh di atas sunnah. Sementara mereka-mereka yang sudah mulai menyimpang, dinasihati tidak mau menerima, ditinggalkan. Berarti dia bukan termasuk ulama kibar. Berarti dia bukan ulama yang kokoh keilmuannya. Tinggalkan. Kita tidak fanatik dengan alim tertentu. Prinsip kita ialah kebenaran yang dibawa, didakwahkan oleh ulama-ulama besar tadi. Barakallahu. Ketika seorang alim dulunya baik, menyimpang, sudah ditegur oleh para ulama-ulama yang lain, ya sudah dia menyimpang. Jangan diikuti. Jangan karena dia adalah guru kita misalkan, dipegangi. Sesat-sesat yang penting guru saya. Jangan. Atau mungkin kita kali pertama mengerti agama dari alim tadi itu. Muncul perasaan. Masa alim kok sesat? Manusia biasa ya. Pak. Mungkin dia menyimpang. Ini semuanya dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Ketika sudah ada keterangan dari para ulama-ulama yang lain. Yang menerangkan penyimpangan alim ini. Dulunya alim. Sekarang jahil. Dulunya dia ada sunnah. Sekarang menyimpang. Akan terbawa, terseret oleh berbagai macam sekte yang menyimpang. Tiba-tiba ikut gerakan teroris, ikut gerakan ISIS. Tiba-tiba, mohon maaf ini, termakan dari pemahaman Syiah, Rafidhah dan segala macam. Ya sudah, jangan diikuti. Dia menyimpang, ya dia sudah menyimpang. Kita masih ikut yang benar. Prinsip kita mengikuti Alkitab Sunnah dengan pemahaman para ulama kibar. Yang tiada sunnah, kita ikuti. Yang menyimpang, dia menyimpang. Walaupun guru sendiri. Walaupun ustadznya kita sendiri. Walaupun yang selama ini ngajari kita. Menyimpang, menyimpang. Yang kita bela, al-haq. Kebenaran yang dibawa oleh para ulama kibar yang lainnya. Barakallahu fikum. Sekali lagi, Islam itu mendidik kaum muslimin untuk ittiba. Mengikuti bimbingan Rasul. Bukan taklid kepada seseorang, baik dia alim, atau syekh, atau ustadz, atau guru, atau siapapun. Makanya terus banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdoa semoga ustadz-ustadz kita, da'i-da'i kita, alim ulama kita, senantiasa diberi taufik wal hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Mereka terus senantiasa di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tinggal 2 menit. Gimana, Pak? Mohon kepada Bapak. Mani belum tahu dari mana Bapak dan siapa nama Bapak. Oh, Masya Allah. Wah, maksudnya sudah yang sebelum-sebelumnya ya. Ini yang 2 kalinya sih, Masya Allah. Nama saya KTP Afifuddin. Asli, bukan nama hijrah, Pak. Nah. Nama saya Afifuddin, bapak saya namanya Husnul Nuri bin Rawi bin Sa'id. Asli dari Kecamatan Cidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kecamatan Cidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Asli Jawa. Tidak ada etnis lain dalam tubuh saya. Asli Jawa. Barakallahu. Gitu Bang. Wallahu a'lam bishawab. Dikarenakan waktu yang semakin siang, saya mohon maaf tidak bisa melayani sekian banyak pertanyaan yang ada, Pak. Cukup insyaallah, Pak. Waktunya sudah enggak memungkinkan ini. Ya, karena kalau nanti diteruskan semakin siang itu nanti. Nah, ada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.